Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RI yang kami cintai dimanapun Anda berada, alhamdulillah keberadaan kita di bulan yang mulia ini, bulan Syawal, dimana bulan saling mengeratkan keakraban kita, saling menyambung tali silaturahmi kita, saling menumbuhkan cinta dan kasih sayang di dalam jiwa kita, sehingga dari keberadaan kebersamaan kita pada bulan ini akan mampu menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik, masyarakat kita menjadi masyarakat yang saling memberikan perhatian satu sama lain, dan ini akan berimbas kepada terwujudnya sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah sebagaimana yang kita inginkan. Pada pembahasan kita pada hari ini adalah ayat 120 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nali ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi an yatakhallafu 'an rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsihi. Zalika bi annahum la yusibuhum zama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillah wa la yata'una mawti'an yaghizul kuffar wa la yanaluna min aduwin naylan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasulullah. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, tidak ditimpa kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjakkan suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Para pendengar yang kami hormati, ayat 120 ini menceritakan bagaimana seharusnya perilaku dan sikap yang ditampilkan oleh penduduk Madinah setelah mereka pada saat Allah mengumumkan agar umat Islam berangkat berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang harus dilakukan oleh mereka adalah untuk ikut berperang bersama dengan Rasulullah. Kenapa? Jawabannya adalah karena begitu sangat besar kerahmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Mereka sudah hidup nyaman, mereka sudah merasakan kenikmatan, mereka sudah mendapatkan kekayaan, tidak pernah merasa kelaparan, ya, la yusibuhum zama'u, tidak pernah merasa kehausan, ya, walaupun berperang, tapi walaupun tidak membawa air atau tidak ada sumber air, mereka masih bisa memotong punuk unta, ya, tempat-tempat simpan air itu punuk unta, yeah. Ustaz, ya. Iya, di punuk unta itu akhirnya mereka bisa mengambil air minum yang membasahi tenggorokan mereka. Wala nasabun, dan juga kesulitan berperang, ya. Walaupun ada kesulitan tapi tidak sampai menjadi kesulitan yang begitu sangat berpengaruh. Wala makhmasatun fi sabilillah, ya. Berbagai rintangan-rintangan. Ini semua adalah merupakan rahmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah Allah ingin mengingatkan kepada kita semua, pada saat seorang mukmin tahu, paham dan mengetahui betapa besar rahmat yang Allah berikan kepada dirinya, dia tidak akan berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sadarlah, sadar bahwa kita memiliki segala sesuatu, sadar bahwa hidup kita sudah sangat enak, kita tidak perlu berperang sebagaimana yang dilakukan oleh para orang tua kita dahulu. Kita hanya menikmati kemerdekaan pada saat ini, dan itu sudah merupakan nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal sikap kita adalah bagaimana segala nikmat ini dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama kita ada Ustaz Jenal Arifin yang kita harapkan masukannya. Iya, para pendengar yang dirahmati Allah, mengisi kemerdekaan, mengisi hari-hari Syawal tidak lepas dengan pesan Allah di ayat 120 dari surah At-Taubah ini, illa kutiba lahum bihi amalun soleh, mengisi dengan amal-amal soleh. Banyak sekali pemahaman dari amal soleh dan banyak sekali bentuk-bentuk dari amal soleh. Semua perbuatan yang baik itu adalah amal soleh. Tidak harus mungkin bekerja besar, menjadi presiden baru dianggap sebagai amal soleh. Menjadi gubernur, wali kota, atau lurah, atau RT, atau menjadi pegawai negeri baru disebut dengan amal soleh. Saya rasa semua kerja yang bermanfaat untuk orang banyak, walaupun kecil, mungkin ada batu di jalanan, kita membuangnya ke pinggir sehingga orang lain tidak tercederai dengan itu, merupakan satu bagian dari amal soleh. Duri ada yang berada di tengah jalan, kita buang ke pinggiran sehingga tidak mencederai orang lain, itu merupakan bentuk amal soleh. Hal-hal yang seperti ini sederhana tapi manfaatnya sangat banyak. Kita melihat di Kota Medan pada tahun ini ada pengorakan paret, selokan massal. Saya rasa ini bentuk-bentuk dari amal soleh pekerjanya, terlepas dibayar atau tidak. Walaupun dibayar, saya rasa tidak mengurangi amal soleh kalau misalnya dia niatkan bagaimana dengan selokan yang dalam paretnya sehingga air yang hujan tidak menggenangi Kota Medan. Itu bukanlah merupakan bentuk dari amal soleh, juga bagian terkecil dari mengisi kemerdekaan, tetapi bermanfaat begitu banyak. Karena bayangkan kalaulah Kota Medan ini banjir dan air tergenang di mana-mana, semua menjadi terhambat. Orang bekerja ke kantor yang sudah ditunggu antrian puluhan orang menjadi terkendala, pelayanan terhambat. Itu merupakan dampak domino dari kerja amal soleh yang kecil, tetapi manfaatnya subhanallah, masya Allah. Dan lebih dari itu, amal soleh yang dilakukan semata-mata untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan merupakan sedetik pun, sekecil pun amal upah yang mereka lakukan. Bahkan lebih dari itu, Allah menambahnya. Satu titik Anda berikan, Allah akan membalasnya dengan 700 lipat kali titik yang pernah Anda lakukan, bahkan lebih. Iya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Jenal tadi, bahwa yang penting di dalam kehidupan ini adalah lakukan. Karena kalau tidak, kita tidak pernah melakukan dan hanya bisa menilai, maka selamanya kita tidak akan pernah mencapai apa yang kita inginkan. Ada satu buku yang saya baca tentang kisah seorang pemuda, ya, ketika dia masih mahasiswa, dia kemudian mengatakan kepada kawan-kawannya, apakah kalian percaya bahwa ada seseorang yang bisa menempuh jarak 10 mil itu hanya dalam 10 menit? Semua kawan-kawannya mentertawakannya. Itu tidak akan mungkin terjadi dan belum pernah terjadi. Akhirnya sang pemuda ini langsung lari. Dalam waktu 10 menit dia sudah balik kembali. Dengan catatan 10 mil yang tadi dia janjikan. Semua kawan-kawannya terheran, bagaimana ini bisa Anda lakukan? Coba lakukan sekali lagi. Dia lari lagi tanpa banyak berkata-kata, dia hanya melakukan. Dan akhirnya apa yang terjadi, dari apa yang ditunjukkannya tadi, dalam setahun akhirnya hampir 15 orang mahasiswa di situ mampu menempuh jarak sebagaimana yang dia lakukan, yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah bahwa si pemuda tadi melakukan tanpa banyak pertimbangan, tanpa banyak kritisi. Dia mengetahui betul bahwa yang penting di dalam kehidupan ini adalah berbuat. Walaupun mungkin misalnya pada saat kita berbuat kita belum mencapai hasil yang kita inginkan, tapi apa yang kita lakukan itu sudah menjadi satu terobosan dan langkah pertama bagi kita untuk melakukan langkah kedua dan seterusnya. Thomas Alva Edison yang melakukan percobaan untuk menemukan lampu listrik ke 1000 kali baru dia berhasil untuk menemukan itu. Dia tidak akan bisa menemukan listrik ke 1000 kali kalau ternyata dia tidak memulai percobaan dari yang pertama sampai ke 9999. Berhasil mencapai hasil pada percobaan yang ke 1000 karena dia sudah meniti langkah-langkah sebelumnya. Jadi yang menarik adalah ketika Allah mengatakan kutibalahum amalun salih, benar seperti apa kata Ustaz Jenal tadi, yang harus kita lakukan adalah melakukan amal salih. Dan jangan pernah meremehkan, walaupun amal itu sangat, satu hal yang sangat sederhana sekali, membuang duri di jalanan, ya, untuk mengatasi banjir di Kota Medan ini. Setiap orang memulai dari paret di depan rumahnya sendiri, tidak perlu harus menunggu ada pengumuman dari kelurahan, ya, kepala desa untuk bergotong royong. Bersihkan saja, angkat pakai cangkol. Kalau setiap orang memelihara rumahnya sendiri, got di depan rumahnya, insya Allah pasti akan pengairan itu lancar. Tapi kalau harus menunggu PU ya, datang dengan mobil apanya, mobil pembersihnya dan sebagainya, ini akan sangat sulit sekali. Jadi mari lakukan yang bisa kita lakukan, walaupun itu dalam bentuk hal yang sangat kecil sekali. Iya, benar sekali. Memang sifat egosentris, cuek bebek, tipisnya kesadaran bermasyarakat dan bergotong royong telah menghantui masyarakat Sumatera Utara dan masyarakat Indonesia secara umum. Ini sangat memprihatinkan karena sebenarnya bangsa Indonesia ini sangat terkenal dengan gotong royong. Pada zaman dahulu kala, masyarakat Indonesia ini ketika hendak membangun rumah, maka satu kampung itu bergotong royong untuk menyelesaikan rumah itu, dan tanpa bertanya saya dibayar apa dan saya mengerjakan apa. Tetapi semua membawa alatnya dari rumahnya masing-masing, kemudian sang ibu juga masak beramai-ramai, kemudian habis itu apa yang bisa dikerjakan dia kerjakan sampai selesai, baru habis itu semua akan kembali kepada ke rumahnya masing-masing. Ini merupakan semangat gotong royong yang sekarang mulai terkikis dan terhapuskan. Sebenarnya ajaran agama sangat menyokong, sangat mendukung, memotivasi untuk bergotong royong tersebut. Jadi ada budaya Indonesia yang sangat dominan dan itu disokong oleh Al-Quran, yaitu amalun soleh, gotong royong dalam hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Saya rasa amalun soleh ini ketika orang lain tidak berbuat dan kita sendiri berbuat, yakinlah Anda adalah pionir-pionir amalun soleh, dan Anda berbuat bukan untuk mengharapkan kalpataru. Iya. Walaupun pemerintah terus menggalakkan dan mengusahakan, siapa pionir masyarakat yang mau berjuang untuk masyarakat ikhlas karena Allah, dan kalaupun pemerintah dapat memantaunya, dia pun tidak melupakan begitu saja. Saya rasa Allah telah menjanjikan, dan niatkanlah untuk tertinggi berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun mendapat hadiah kalpataru ataupun mendapat sumbangan dari para pejuang apa, para pemerhati pejuang bangsa, maka itu merupakan bonus yang juga mensages, memotivasi yang lain untuk tidak melemah, untuk tetap bergotong royong dan membantu memakmurkan bangsa ini. Ya, baiklah para pendengar rahimakumullah, sebagai penutup ada satu kata hikmah yang disampaikan oleh seorang ulama yang mengatakan bahwa janganlah engkau mencari ketenaran, ya, karena kalau mencari ketenaran akan susah mencapainya, berbuatlah seikhlasmu. Kemudian kalau ingin hidup lebih lama lagi, maka cobalah untuk berbuat yang terbaik di dalam kehidupan ini. Ini merupakan satu motivasi kepada kita semua bahwa yang terpenting di dalam kehidupan ini adalah melakukan. Karena memang kita diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan fikiran, kekuatan panca indera, kekuatan fisik. Semua itu harus kita pergunakan untuk melakukan, untuk bergerak, untuk melakukan action. Bukan hanya sekedar berdiam diri, hanya mampu menilai orang lain dan kemudian mengkritik dan menyalahkan. Karena sikap-sikap seperti ini tidak akan pernah menghasilkan dan membuahkan kesuksesan di dalam kehidupan seseorang. Tetap bersemangat, lakukan yang terbaik. Insya Allah kita akan menjadi muslim yang berharga di mata Allah Subhanahu wa taala dan akan disayang oleh masyarakat di sekitar kita. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagi ya.